بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-8 yang berbunyi babu ma zakarahatu ma zada 'alal hajah min al-firasy wal libas. Babu karahati ma zada 'alal hajati min al-firasy wal libas. Bab tidak disukai atau makruh apa yang berlebih dari kebutuhan, ya, dari kasur ataupun pakaian, memiliki lebih, ya, tidak disukai memiliki lebih dari yang dibutuhkan, dari tempat tidur atau dari pakaian, ya. Ini bab yang ke-8 tentang makruhnya berlebihan dalam kebutuhan berupa kasur dan pakaian. Hadis yang pertama, 5390, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Tahir Ahmad bin Amr ibn Sarh أحمد بن عامر ابن سرح ابن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. والرابع للشيطان. Ini hadis yang satu-satunya di bawah bab ini menjelaskan tentang berlebih dari yang dibutuhkan. Ini tidak disukai dalam agama kita. Nabi SAW menjelaskan tentang alas tidur, ya, alas tidur. Kata Nabi, yang wajarnya adalah sang suami memiliki satu, istri juga satu. Nanti akan ada uraiannya. Untuk tamu satu. Ya. Ini kalau di rumah itu hanya ada pasangan suami istri, tidak ada anak. Ya. Bila hanya ada dua di rumah tersebut, maka yang wajar, yang normal dari tempat tidur ini dimiliki oleh penghuni rumah atau ada di rumah tersebut, milik suami satu, istri satu, dan untuk tamu satu. Bila mana ada yang lebih dan tidak ada pemiliknya, tidak ada pemiliknya, maka itu adalah milik syaitan. Ya, milik syaitan ini, kata Al-Imam An-Nawawi, ada dua kemungkinan. Yang pertama secara zahir, yaitu si tidur setan di sana. Zahir, setan yang menempati, setan yang menikmati, karena tidak ada orang yang punya. Ya, tidak ada yang punya. Ya. Maka jadi tempat bermalamnya setan. Karena setan juga selalu bersama manusia untuk menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh manusia itu. Seperti bermalam di rumahnya, bisa jadi setan bisa juga bermalam di rumahnya kalau dia masuk rumah tanpa bismillah. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa bila mana kita masuk rumah tanpa bismillah, maka setan masuk dan bermalam di rumah kita. Ya. Dan juga dia bisa makan bersama kita, bersama manusia, apa yang dimakan oleh manusia. Zahirnya manusia itu makan sendiri, tetapi bersamanya ada setan, ada jin yang makan bersamanya bila mana dia makannya tidak bismillah. Begitu juga berhubungan badan dengan istrinya, bisa jadi setan bersama. Ya, bila mana dia tidak berdoa. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah kepada iblis bahwa bentuk gangguan setan iblis, setan itu kepada manusia dalam dari sisi pakaian, dari sisi tempat tinggal, dari sisi makanan, bahkan dalam berhubungan badan setan tetap mengganggu. Makanya Allah berfirman wasyarikhum fil amwali wal aulad, maka sertailah mereka dalam menikmati harta dan menikmati anak, maksudnya dalam usaha mendapatkan anak keturunan. Jadi makna yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi didukung oleh riwayat-riwayat lain bahwa bila mana ada di rumah itu kasur yang tidak ada fungsinya, tidak ada pemiliknya, maka dia terbentang begitu saja, bukan digulung ya, terbentang begitu saja. Bisa jadi kamar juga demikian, bila mana ada kamar tetapi kamar itu tidak ada pemiliknya, ya, tidak ada yang difungsikan, walaupun tidak dipakai tapi pemiliknya ada. Ya, misalnya pemiliknya anak misalnya, dan anak itu sekarang tidak ada sekolah misalnya kemana-mana, dia tetap kosong, pemiliknya ada. Nah, sementara yang dimaksud oleh hadis ini adalah tidak ada yang memilikinya, berlebih begitu saja, dan ada dipannya, ada kasurnya, dan seterusnya. Maka ini milik setan dengan makna yang pertama. Setan akan kita sediakan untuk setan tempat bermalam, tempat tidur. Yang kedua dari makna miliknya setan adalah karena perbuatan berlebih-lebihan ini adalah perbuatan setan. Perbuatan berlebih-lebihan adalah perbuatan setan. Maka dinisbatkan bahwa yang berlebih dari kebutuhan itu adalah milik setan. Karena itu perbuatan setan, disukai oleh setan, dihasut oleh setan, hasil godaan setan. Maka dinisbatkan oleh Nabi bahwa yang berlebih itu adalah milik setan, karena memang ini hasil dari usaha setan sehingga terjadi. Nah, ini dua makna. Yang keempatnya adalah milik setan. Dan ini dalam kondisi di rumah itu yang ada cuma sang suami dan istri, tidak ada anak. Nah, berarti kasur untuk suami satu, kasur untuk istri satu. Kenapa dipisahkan? Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang pertama bolehnya suami memiliki kasur sendiri, dan ini sangat dibutuhkannya nanti ketika misalnya dia sakit, maka dia tidur di tempat di kasur. Sebagaimana Nabi SAW, sekian banyak istrinya, dia punya tempat sendiri. Di waktu dia pisah ranjang dengan seluruh istrinya, dia pergi ke tempat yang memang milik dia sendiri, bukan milik dia dengan istri-istrinya. Jadi dia punya kasur sendiri, dan ini sangat diperlukannya ketika dia sakit. Ya. Bukan maksudnya sang suami tidur sendiri, istri tidur sendiri, tidak. Bahkan yang diterapkan oleh Nabi bahwa beliau tidur bersama istrinya. Ya, Nabi SAW tidur bersama setiap istrinya. Bila mana datang giliran yang satu, dia akan tidur bersama mereka di bawah satu selimut. Ya, di bawah satu selimut, dan tidur bersama, bersentuhan badan. Bukan berarti tidur bersama mesti ada jima. Tidak mesti. Yang penting bagaimana berbuat baik kepada istri dengan cara tidur satu di atas satu tempat tidur dan di bawah satu selimut bersamanya. Ini sangat diterapkan oleh Nabi SAW. Sementara yang sekarang ini punya suami satu, punya istri satu, maksudnya memang dianjurkan untuk memiliki seperti ini. dan nanti akan ada kebutuhannya ketika ketika sakit, maka sang suami tidur di tempat tidur sendiri dan dirawat oleh istrinya. Apalagi kalau penyakitnya penyakit yang menular, tentu tidak dianjurkan sang istri berada di atas satu kasur bersama suaminya. Ini penjelasan para ulama ketika Nabi mengatakan satu kasur untuk suami, satu kasur untuk istri. Maksudnya tadi, ya maksudnya tadi adalah bahwa dianjurkan sang suami memiliki kasur sendiri dan bisa jadi dia tidur di sana, karena memang tidak wajib tidur bersama istri, tidak wajib tidur bersama istri. Dan juga yang diterapkan oleh Nabi SAW justru adalah berbuat baik kepada istrinya dan dia tidur bersama istri-istrinya, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tidur bersama Nabi SAW, tidur di atas satu kasur, di bawah satu selimut, dan bahkan suatu malam dia meraba-raba karena dan Nabi tidak ada, ya. Nabi tidak ada dan ternyata Nabi SAW malam itu berziarah ke pemakaman Baqi' al-Gharqad, ya. Tentang jumlah kasur yang normal. Bila mana lebih dari kebutuhan, yaitu ada tapi tidak ada pemiliknya, tidak ada yang akan tidur di sana. Nah, ini adalah milik syaitan dengan dua penafsiran tadi, dan kedua-duanya benar, yaitu syaitan tidur memang di sana, atau kedua ini adalah perbuatan syaitan, adalah godaan, hasil godaan syaitan, sehingga kita berlebih-lebihan dalam hidup di dunia ini. Maksudnya berlebih di luar kebutuhan. Dan ini tadi dalam kondisi yang di rumah itu hanya dua. Kalau seandainya ada lebih dari dua, tiga orang anak, berarti tambah tiga kasur lagi, ya. Tiga kasur lagi, ya. Ini dan ada dalam kondisi ketika anak-anak masih berada bersama, sehingga dibuatlah kamar sesuai dengan jumlah mereka, atau kasur dimiliki oleh dengan sejumlah mereka. Dan ketika mereka dewasa, ketika mereka dewasa, mereka sudah punya rumah sendiri. Ini juga masuk dalam tidak masuk dalam konteks ini, karena memang dia sudah ada pemiliknya, dan tentu kemungkinan ada bahwa mereka akan balik dan tidur di rumah mereka sendiri, berkumpul dengan orang ayah dan orang tua mereka, bersama anak-anak mereka, berarti bersama cucu-cucu. Nah, ini ada pemiliknya, yaitu mereka yang memang sebelumnya mereka yang menggunakannya, tetapi karena sudah pindah rumah atau sudah punya rumah sendiri, tempat tersebut tidak dipakai. Ini juga di luar konteks hadis ini, karena di konteks hadis ini tidak ada sama sekali pemiliknya dan dibuat. Jelas anaknya cuma dua, tetapi kamarnya 10, ya. Dia dengan suaminya, atau dia dengan suaminya satu kamar, taruhlah dia dengan suaminya punya dua kamar, ya. Kemudian anaknya satu-satu, berarti 4 kamar. Dan lebihnya misalnya ada 3 kamar lagi, sama sekali tidak, 1 kamar untuk tamu, ya. Dan sisanya tidak ada pemiliknya. Nah, ini yang masuk dalam konteks hadis kita sekarang ini. Dan inilah tuntunan agama, bahwa dalam memiliki dunia ini hanya sesuai kebutuhan kita, yang sangat dicintai oleh agama. Ketika kita memiliki sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bila mana berlebih, kelebihannya itu, ya, penghisabannya lebih banyak. Dan ini yang juga masuk dalam kategori pembahasan tentang al-ma'un. Kita sekarang ini punya barang-barang yang kita miliki dahulu dan kita tidak bisa tidak menggunakannya lagi, berarti sudah di luar kebutuhan kita, maka dianjurkan oleh agama kita untuk membagi-bagikannya. Dan orang yang bakhil, yang mendustakan agamanya, salah satu sifat mereka adalah yang dia tidak butuh, dia juga tidak mau memberi. Dia punya bahan, barang-barang, punya harta, punya benda-benda yang dia miliki, dan dia tidak memakainya. Dan dia juga tidak mau memberikan kepada orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka menahan al-ma'un. Al-ma'un itu pakai apa? Sesuatu yang kita miliki yang kita tidak mempergunakannya, kita tidak membutuhkannya, tetap tersimpan dalam gudang atau dalam rumah. Kayu sudah banyak, onggokannya dan kita tidak memakainya lagi, ini kan di luar kebutuhan jadinya. Maka dianjurkan oleh agama untuk membagi-bagikan karena di sana masih banyak orang yang membutuhkannya. Ya. Awalnya kita pakaian kita kecil ya, karena badan kita kecil, kemudian membesar, tentu kita tidak memakainya dan tidak ada yang memakainya. Maka ini dianjurkan untuk membagi-bagikannya karena ini adalah tuntunan agama kita. Ini penjelasan untuk hadis yang satu-satunya berada di bawah bab ini. Ya. Makruh di sini ya, tentu tidak disukai. Ya. Tidak sukai dan perkara yang lebih baik untuk ditinggalkan. Lebih baik untuk ditinggalkan, jangan dilakukan karena tidak disukai dalam agama, walaupun ini bukan sebuah dosa besar. Ya, memiliki lebih ini bukan sebuah dosa besar, pelanggaran besar, tetapi yang sangat disukai oleh agama, kita memiliki apa yang sebenarnya kita butuhkan di luar kebutuhan kita, lebih baik kita bagi-bagikan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bab yang ke-9. Bab tahrimu jarri thawbi khuyala wa bayanu haddi ma yajuzu irkha'uhu ilaih wa ma yustahab. Bab haramnya menjulurkan jarri thawb, memanjangkan ya thawb pakaian, khuyala dalam keadaan menyombongkan diri, lantaran menyombongkan diri ya, memanjangkan dengan kesombongan, ini haram ya. Memanjangkan pakaian dengan kesombongan adalah haram. Wa bayanu haddi ma yajuzu irkha'uhu, penjelasan batasan yang boleh untuk diulurkan atau dijulurkan ke bawah, sampai di mana batasnya dan mana yang sunnah. Berarti ada tiga ya, posisi pakaian ke bawah. Yang pertama haram, yang kedua mubah, yang ketiga sunnah. Yang pertama haram, pakaian yang dari atas ke bawah. Itu ada yang haram batasan ujungnya yang diharamkan oleh agama, ada yang disunnahkan batasannya, dan ada yang dibolehkan. Nah, ini pilihan untuk kita. Kenapa tetap saja kita mempertahankan yang haramnya? Mempertahankan yang haramnya. Sementara yang mubah masih bisa kita lakukan, dan yang sunnah masih kita berlomba-lomba untuk melakukannya untuk mendapatkan kebaikan. Yang sunnah kita, yang mubah kita tidak berdosa dan tentunya kita tidak berpahala. Yang sunnah kita berpahala dan tentu kita tidak akan mungkin berdosa. Ya. Nah, ini tiga batas ujung pakaian kita. Inilah agama kita mengurus sampai ke sana. Ya, mengurusi masalah seseorang muslim dalam kehidupan sehariannya sampai kepada batas ujung pakaian yang dari atas, yaitu sarung, celana, yang pakaian bawah ini, tapi ujung sampai kemana dari kakinya yang nanti dia berdosa, dan sampai di mana dia tidak berdosa dan juga tidak berpahala, dan sampai di mana dia berpahala, batasan ujungnya. Begitu indahnya agama kita, dan ini sempurna, menunjukkan kesempurnaannya. Ya. Kita baca hadisnya. Sebelumnya saya baca terjemahan bab haram menyeret. Ya, menyeret maksudnya memanjangkan ya, menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Karena sombong, nah, kata-kata sinar sombong ini garis bawahnya. Karena memang konteks hadis yang akan disebutkan oleh Munawi ini memang itu maksudnya. Ya. Dan penjelasan batas menjulurkan pakaian yang dibolehkan, ini yang kedua. Dan dianjurkan, ini yang sunnah, yang ketiga. Kita baca hadis pertama. Hadis 5391. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in wa Abdillah ibn Dinar wa Zaid ibn Aslam kulluhum atau kullihim yukhbiruhu an ibn Umar. Hadisnya hadis Abdullah bin Umar. Ya. Anna Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Ya, la yanzur, inilah ancamannya. Allah tidak melihat. Allah tidak melihat, ancaman dari Nabi. Allah tidak melihat kepada orang yang dahulu di dunia, ya, memanjangkan atau menjulurkan pakaiannya, tentu menjulurkan dari batas normal, dari batas boleh, ya, menjulurkan lebih panjang dari batas boleh. Ya, jadi sunnah, boleh, haram gitu. Jadi ya, dari yang kapan dia tidak dilihat oleh ancamannya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia sudah melampaui batas bolehnya. Sudah melampaui batas bolehnya. Dalam keadaan sombong maka diancam dengan la yanzur. Allah tidak melihat, maksudnya tidak melihat dengan pandangan mata kasih sayang. Ya. Dengan pandangan mata kasih sayang, karena memang Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, siapapun juga dari makhluknya. Allah Maha melihat. Tetapi yang diancam ini tidak, Allah tidak melihatnya, maksudnya tidak melihat dengan pandangan rahmatnya. Ya, tidak melihat dengan pandangan rahmatnya. Nanti di akhirat. Ya, karena juga nanti ada orang-orang yang Allah tidak berbicara dengannya. Ancamannya tidak, termasuk dalam konteks kita ini, nanti dalam hadis yang lain, ancamannya justru lebih dari itu. Bagi mereka yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, ancamannya bukan hanya sekadar tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak berbicara dengannya. Tidak berbicara ini kalau kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain, nas-nas yang lain, nampaknya bertentangan, tetapi ternyata para ulama mengatakan maksudnya adalah tidak berbicara dengan pembicaraan kasih sayang, ya, yang menunjukkan cintanya Allah kepada hamba ini. Nanti Allah akan berbicara dengannya, tapi dengan pembicaraan yang kasar, penuh dengan kemurkaan. Ya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, kata Allah, hinalah kalian di dalamnya dan jangan berbicara dengan saya. Berarti Allah berbicara, cuma pembicaraannya dengan dalam keadaan murka, marah. Ya. Kalau ancaman untuk orang yang menjulurkan pakaiannya ini, bagi laki-laki ya tentunya, dari batas yang boleh, itu Allah tidak berbicara dengannya dengan pembicaraan yang penuh dengan kasih sayang, yang menunjukkan Allah merahmati hamba ini. Jadi ini hadisnya, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Hadis kedua, nanti ulasannya akan kita akhirkan saja. 5392. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Numair wa Abu Usamah ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا قال حاء وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء النافئين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة. Sanad yang tadi dengan banyak jalur, ya, jalurnya sangat banyak, dan banyak juga ya gurunya Imam Muslim di situ. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim lagi hadis yang sama dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi SAW menyatakan la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala'a yaumal qiyamah, atau la yanzurullah yaumal qiyamati, tambahan di sini ada yaitu yaumal qiyamah, sementara di awal tadi tidak ada yaumal qiyamahnya. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala, kalau di sini la yanzurullah yaumal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala, jadi Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Maksudnya tidak melihat apa tadi? Tidak melihat dengan penglihatan yang penuh dengan kasih sayang sebagaimana Allah melihat kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh jauh dari dosa-dosa besar. Ya. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang sama tetapi tambahannya ada yaitu yaumal qiyamah. Tambahannya yaumal qiyamah. Allah tidak melihat pada hari kiamat, kalau tadi tidak ada yaumal qiyamahnya. Yang sekarang Allah tidak melihat kepada Allah tidak melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan kainnya dengan dalam keadaan sombong. Berikutnya 5393 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Umar bin Muhammad an abihi wa Salim bin Abdullah wa Nafi'in an Abdullah bin Umar. Ini juga dari jalur yang lebih dari satu ya, Imam Muslim membawakan hadis yang sama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallam qala innal ladzi yajurru thiyabahu minal khuyala'i la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya orang yang menjulurkan pakaiannya pada hari sesungguhnya orang yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong disebabkan oleh kesombongan, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Ini ancaman yang keras untuk mereka yang menyombongkan diri. Apa yang akan dia dapatkan nanti, menyombongkan diri ketika menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, karena batas mubahnya tadi belum sempat kita jelaskan bahwa yang sunnahnya adalah pertengahan betis. Sunnahnya ketika dia memakainya sampai ke situ batasan pakaiannya, ya, batasan pakaian yang dipakai dari atas itu tengah betis, maka dia berpahala. Kenapa berpahala? Karena sesuai dengan penjelasan Nabi bahwa itu adalah dan itu adalah sunnah Nabi, karena sunnahnya Nabi. Kemudian di bawah itu lagi adalah di atas mata kaki. Ini yang mubah. Di atas mata kaki, tidak menutupi mata kaki, ini mubah. Dia tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Tidak berpahala karena tidak sampai ke tingkat yang dia yang dijelaskan oleh Nabi, uzratul muslim nisfu saqihi, ya, izarnya atau pakaian ujung pakaian dari atas seorang muslim itu sampai ke pertengahan betisnya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi, maka kalau dia terapkan itu maka dia berpahala. Tetapi kalau dia tidak menerapkannya, justru dia turunkan ke bawah tetapi tidak sampai menutup mata kaki, berarti di atas mata kaki, maka dia tidak berdosa meskipun dia tidak berpahala. Ya. Kalau dia menutup mata kaki, menurunkannya sampai ke bawah, di bawah mata kaki dan menutup mata kakinya, maka apalagi disebabkan oleh kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat. Tidak akan melihatnya pada hari kiamat dengan penglihatan rahmat, dengan penglihatan kasih sayang. Ya, ini maksud dari hadis ini, dan kemudian kita lanjutkan lagi, masih banyak. Hah? Bangga. Ya, ini salah satu kita belum, makanya saya katakan ulasannya di terakhir. Kita baca hadisnya nanti kita ulas terakhir. Dan ulasannya memang kalau kita segerakan, ya, ya, kata orang Arab, manista anjala syai'an qabla awani hurima bi irhirmani. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, maka dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Karena sebelum pertanyaan itu muncul, saya dong memberikan apa tanda-tanda bahwa nanti kita ulas. Karena kalau kita ulas pertama, sementara hadisnya belum dapatkan, karena hadis ini untuk satu kondisi, untuk satu kondisi. Menyombongkan diri maksudnya memang bangga dengan pakaiannya sampai ke sana. Sekian banyak orang sekarang bangga dengan, karena kalau diangkat di atas mata kaki dia tidak merasa percaya diri. Ketika dia turunkan dia merasa bangga. Nah, ini yang maksud dengan khuyala. Apalagi kalau sudah jelas-jelas bahwa pakaian seorang muslim itu, pakaian seseorang itu terbagi tiga. Dia berpahala untuk yang ke bawah ya. Dia untuk seorang muslim, untuk seorang laki-laki. Dia berpahala, dia tidak berdosa, dia berdosa. Nah, sekarang yang dipilihnya yang berdosanya. Ya. Ketika dia memilih yang berdosa itu, khuyalaknya ada. Khuyalak, kenapa Nabi sudah jelaskan ada beberapa kemungkinan. Ya. Penyebabnya dia khuyalak itu ketika dia memilih yang itu dan dia merasa bangga, banyak orang sekarang ini justru ketika awal-awalnya dia turunkan begitu karena kebiasaan saja. Tetapi ketika ada sesuatu yang mungkin dia yang mungkin dia merasa tidak suka dengannya, maka dia menyengaja menurunkannya. Menyengaja menurunkan ini kesombongan. Saya pernah mendengar kata-kata seorang penuntut ilmu dia, tapi dia tidak suka dengan dianggap sepupu kelompok yang pakaiannya semuanya di atas mata kaki dan bahkan banyak di antara mereka setengah betis. Dia mengatakan, nanti saya kalau lewat di depan mereka, saya akan julurkan kain saya sampai ke tanah. Ya. Apa tujuannya? Menyombongkan diri. Bukan menyombongkan diri dengan pakaian, tapi menyombongkan diri di atas sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang sekarang berpakaian dan bahkan berupaya untuk menjelaskan bahwa inilah pakaian yang sebenarnya, tidak benar ya. Nabi sallallahu alaihi mengatakan pakaian yang pertama mubah, yang kedua sunnah. Ini yang kenapa kita tidak mencari yang mubah kalau tidak ingin berdosa? Ya. Kenapa kita bersekeras untuk menjulurkannya dengan alasan kan tidak sombong saya? Apa anda memakainya seperti itu bukan karena kesombongan? Sekarang Nabi sudah jelaskan tiga kategori. Ya, yang ketiganya itu adalah sombong. Yang ketiganya sombong karena memang jelas Nabi mengatakan yang sunnah, yang di atas mata kaki, yang di mata kaki itu sombong. Ya. Orang yang sudah tahu apalagi ketika dia menjulurkan karena kesombongan. Ya. Kesombongan terkadang pakaiannya pakaian biasa. Pakaiannya murahan tetapi julurnya panjang. Berarti bukan dengan pakaian itu dia sombong. Untuk apa dia menyombongkan pakaiannya 50 ribu cuma harganya. Ya. Tetapi ketika dia julurkan, ini yang sombong. Ini yang sombong. Ya, terpaksa saya jelaskan lagi ya. Ya. Ya. Tapi itu kalau kita berpegang dengan hadis ini saja. Di sana masih ada hadis-hadis yang lain yang itu yang tadi yang ingin kita simpulkan di ujungnya, di ujung. Dan saya rasa kita tidak bisa menyelesaikan baca semua hadis karena masih tersisa banyak. Tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hadis. Dan Imam Nawawi juga Imam Nawawi sebelum kita tinggalkan selesaikan bacaan kita, dia juga berpendapat bahwa bila mana diulurkan ke mata kaki tidak sombong itu makruh. Ya. Makruh. Bila mana seseorang itu menjulurkannya, ini bagi orang yang menjulurkan pakaiannya sebelum mengetahui apa-apa. Ya. Tidak mengetahui apa-apa. Ketika dia menjulurkan, dia nilainya adalah makruh. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa pakaian seorang muslim itu ada batasannya, ada yang sunnahnya, ada yang mubahnya. Nah, ketika dia memilih yang ketiga, berarti dia sedang menyombongkan dirinya. Menyombongkan dirinya. Bukan dengan jenis pakaian, bukan dengan bahannya, tapi dengan aturan agama kita bahwa seorang pakaian yang ke bawah itu ada tiga kategori. Yang pertama sunnah, bila mana kita memakainya kita berpahala dan sudah pasti tidak berdosa, kecuali kalau memakainya untuk berbangga-bangga pula. Ya. Kalau kebanggaan itu jangankan ke bawah mata kaki. Ya. Sampai ini sepusak pun setengah batis saja kalau untuk bangga berdosa dia. Karena bangga ini tidak dibenarkan dalam agama. Sombong itu tidak dibenarkan. Bukan hanya sekedar untuk menjulurkan ke mata kaki. Sombong itu sendiri sudah berdosa. Ya. Sombong berdosa. Pakai pakaian yang normal-normal saya tidak menyalahi, tapi karena sombong berdosa dia. Ya. Dan bukan hanya sekedar sampai di mata kaki sombong. Di atas mata kaki kalau sombong berdosa. Nisfus sak pun kalau sombong berdosa. Kenapa harus mesti hanya di bawah mata kaki aja sombong? Nisfus sak saja. Nah, ini saya orang sunnah. Pakaian saya nisfus sak. Sombong dia. Berdosa dia walaupun pakaiannya itu sunnah. Ya, jadi maksud dari di bawah mata kaki itu bukan hanya sekedar kita menutupinya kalau tidak sombong tidak apa-apa. Tidak. Ya, kalau sudah di bawah mata kaki itulah sombong. Itulah kesombongan. Apalagi bagi seseorang yang sombongnya bagaimana? Sombong dari tuntunan agama. Ya, agama berikan batasan-batasan. tetapi dia tetap memilih yang tidak dibenarkan oleh agama, itu kesombongan. Nanti ini sebelum kita mendapatkan hadis-hadis yang mendukung pemahaman ini. Ya. Yang sombong itu bukan hanya sekedar tidak dilihat oleh Allah, nanti dia akan berbicara Allah dengannya, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Tiga ancamannya untuk orang yang menurunkan dengan kesombongan. Sementara sekedar untuk menurunkan saja sudah ada ancaman. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnah. Ya, pakaian yang di bawah mata kaki, pakaian yang di bawah mata kaki, yang kelebihannya itu diancam neraka. Kalau kelebihannya dari ke bawah mata kaki itu hanya 1 cm, maka 1 cm ini akan dibakar oleh neraka. Kalau sampai ke lantai, kelebihannya tidak ada nampak telapak kakinya, maka sepanjang itu nanti disiksa di neraka. Kelebihan pakaian yang menutupi di bawah mata kaki itu yang di neraka. Yang neraka itu karena kesombongan. Kenapa disiksa di neraka? Karena kesombongan. Semua dosa itu penyebabnya karena kesombongan. Kita merasa tidak, Allah tidak akan mungkin menyiksa kita. Ya. Jadi ini yang akan nanti kita tambahkan ulasannya. Jadi hadis ini maksud sombong itu adalah ketika kita memilih yang tidak dituntun oleh agama. Ya. Sementara kalau sombong itu sendiri dosa besar. Apapun yang dilakukan tanpa ada pelanggaran-pelanggaran pun, kalau dia sombong dosa besar. Ya. Dan bahkan diancam tidak masuk surga. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam kalbunya ada seberat satu butir dzarra dari kesombongan. Dalam hatinya, bukan dalam pakaiannya, bukan dalam tutur katanya, dalam hatinya ada sedikit kesombongan, tidak akan masuk surga. Kalau yang dimaksud itu adalah menjulurkan itu karena kesombongan, maka kalau kita orang yang dia pakaiannya biasa-biasa saja, kemudian dia tanpa menutup mata kaki, ya, kemudian dia menyombongkan diri, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena pakaiannya tidak menutup mata kaki. Ya, dia pakaiannya dibawa di atas mata kaki, tetapi sombongnya luar biasa. Ya, tidak menutup mata kaki. Sombongnya luar biasa. Nah, tidak berdosa ini kenapa? Karena pakaiannya tidak di bawah mata kaki. Yang berdosa ketika pakaian itu kalau pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Kalau sombongnya tanpa pakaiannya sampai di bawah mata kaki, sombongnya ini tidak berdosa. Ini kalau kita kaitkan bahwa menjulurkan itu karena faktor kesombongan. Nah, kalau tidak kesombongan, maka tidak masalah. Berarti dia kalau pakai pakaian di atas mata kaki dan dia sombong, tidak berdosa. Kenapa? Karena pakaian tidak di bawah mata kaki. Karena baru sombong itu berdosa kapan? Ketika pakaian sudah di bawah mata kaki. Ini kalau kaitannya sombong itu dosa tersendiri. Dan gambaran untuk mengulurkan kain di mata kaki itu sombong, kalau maksudnya itu, maka tidak ada yang berdosa. Tidak ada ancaman, tidak ada gunanya. Karena yang menyombongkan diri mata kaki ini sedikit saja. Orang-orang raja-raja, ya, yang pakaiannya mewah-mewah, kemudian nanti harus panjang ke bawah, atau yang lain-lainnya, nah itu baru berdosa. Sementara umumnya kaum muslimin, kalau dia julurkan, dan kainnya itu harganya, celananya atau sarungnya itu harganya 50 ribu, 100 ribu, 120 ribu, nah kalau dia julurkan, tidak berdosa dia. Kenapa? Tidak mungkin orang itu sombong. Apa gunanya hadis ini dia menurunkan Nabi SAW? Kalau kemungkinan tidak ada yang melakukannya, karena umumnya orang ini, manusia ini pakaiannya yang harganya tidak mungkin dia sombong, Jadi maksud sombong itu kalau yang dimaksud adalah sombong sifat, dia mengulurkan karena sombongan, maka tidak akan ada orang yang menjulurkannya berdosa. Tidak akan ada, karena tidak akan mungkin ada yang menjulurkan kakinya di bawah mata kaki yang sombong. Apalagi kita-kita yang pakaian kita biasa-biasa saja. Jadi maksud sombong di situ adalah menyombongkan diri di tuntunan agama. Ya. Menyombongkan diri di tuntunan agama. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena ancaman hadis yang tadi bahwa yang lebih dari mata kaki itu neraka. Jelas-jelas Nabi mengatakan. Dan bunyi redaksi hadisnya berbeda. Ma asfala minal izari. Ya. fafinnar. Yang lebih dari pakaian ke bawah itu kelebihannya itu disiksa di neraka. Kan tidak ada, tidak sama redaksinya. Nah, campakkan hadis ini kemudian kita mengambil hadis. Nah, itu kan sombong. Kalau tidak sombong tidak ada masalah. Nah, ini yang berarti sudah jelas-jelas tidak suka dengan hadis Nabi, lebih dari mata kaki ini dari pakaian diancam neraka. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anna ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.